Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu, toko kartun favoritmu, dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu Likaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu. Satu dia di warnamu, pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyisaku tapi sungguh candu. Jebak aku tapi aku yakin kita berdua bisa menyatu.